Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Qala rahimahullahu ta'ala fi kitab tauhid, babu ma jaa fin nushrah, bab tentang an-nushrah, bab tentang menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir atau pada orang yang terkena sihir dengan cara sihir yang semisalnya, dengan cara sihir pula. Qala an Jabirin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrah faqala hiya min amali syaitan. Rawahu Ahmadu bisanadin jayyidin wa Abu Dawud. Wa qala su'ila Ahmadu anha faqala Ibnu Mas'udin yaqrahu hadha kullahu. An Jabirin, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, pernah ditanya, anin nushrah, tentang nushrah. Faqala, maka beliau alaihi salatu wasallam menjawab, hiya min amali syaitan. An-nushrah adalah dari amaliyahnya syaitan, dari pekerjaannya syaitan, menghilangkan sihir pada orang yang terkena sihir dengan menggunakan sihir yang serupa atau dengan menggunakan sihir pula. Pernah lihat orang terkena sihir? Pernah ya? Kadang ngomong sendiri, ya seperti orang gila ya, terkadang murung, gak mau keluar kamar. Ya. Keluar dari adat kebiasaan dia. Ya, keanehan-keanehan muncul pada diri dia. Saya kira kalian pernah melihat orang terkena sihir. Nah, bagaimana untuk menghilangkan sihir pada orang yang terkena sihir ini? Ternyata pengaruh sihir itu bisa dihilangkan dengan sihir juga. Namun yang seperti ini dilarang. Ini dari amaliyahnya syaitan. Lalu bagaimana bimbingan syariat kita untuk menghilangkan ya misalnya orang yang terkena sihir ini? Ya, telah lewat pembahasan kita tentang masalah apa? Ruqyah diantaranya. Diruqyah orang itu. Di antara cara untuk menghilangkan pengaruh sihir pada orang yang terkena sihir, di antaranya dengan ruqyah. Ya. Tidak sedikit, berarti banyak. Ya. Pada orang-orang awam yang mereka ketika kerabatnya, keluarganya, ataupun tetangganya terkena sihir, dibawa ke dukun-dukun. Terkadang dukun ini ya biar terlihat dukun yang canggih, ya, sengaja dipertontonkan di hadapan keluarganya, ya, ditampakkan seakan-akan dukun ini gelut atau gelut, ya, gulat, berkelahi dengan syaitan ataupun jin yang mengganggu orang ini. Entah betul ataukah bobat bahasa kita di sini, ya, bohong yang jelas ditampilkan biar suatu saat datang lagi begitu, pasiennya tetap ada. Nanti kan pulang, wah, ini hebat ini, kami melihat sendiri dukun itu sampai terguling-guling untuk apa namanya menghancurkan atau melawan si jin yang merasuki si fulan. Rela terbentur dinding, ya. Rela begitu. Ya. Setelah selesai, ngos-ngosan, sampai air, haus, capek sekali saya, misalnya. Ditampakkan penampilan-penampilan seperti ini. Ya. Entah betul ataukah sengaja, ya, dibohongin, ya, biar laris. Cuman suasana atau pemandangan masyarakat awam, ya, untuk menghilangkan sihir dibawa ke dukun itu bukan perkara yang jarang terjadi, sering terjadi. Ya. Masih jarang atau masih sedikit, ya, mereka yang mendengar tentang urusan rukyah. Ya, mungkin di sini mereka rukyah kurang manjur, kurang cepat menangani. Buktinya tuh di rukyah selama 3 bulan enggak selesai-selesai, masih ada aja gangguannya. Tapi lihat tuh yang dibawa ke dukun ini, orang pintar ini, sekali dibawa ke sana langsung, ya, cespleng, ya, sembuh total. Terkadang begitu. Syaitan dalam menipu Bani Adam terkadang seperti itu. Nah, bab ini memberitahukan kepada kita tentang bahayanya menghilangkan sihir dengan sihir. Menghilangkan orang yang terkena sihir dengan sihir. Nabi SAW pernah ditanya tentang masalah An-Nusroh. Dijawab oleh beliau alaihi salatu wasalam, hiya min amali syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayid, sanad yang bagus. Begitu pula Abu Dawud. Pernah ditanya Imam Ahmad tentang An-Nusroh. Kata beliau rahimahullah Imam Ahmad, Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu. Ibnu Mas'ud membenci hal ini semuanya. Membenci hal ini semuanya. Tapi sebelum melanjutkan apa yang dibawakan oleh beliau rahimahullah dalam bab ini, kita lihat juga keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan tentang keterangan riwayat ini. Qala hafizahullahu ta'ala munasabatul babi li kitabit tauhid. Kecocokan bab terhadap kitab tauhid. Lama dzakara al-musannifu hukma as-sihri wal kahanati dzakara fi hadzal bab ma jaa'a fin nushra li'annaha qad takunu min qibali syayatin was-sahara fatakunu mudaddatan litauhid. Ketika Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullah menyebutkan hukum tentang sihir dan juga hukum tentang masalah dukun di bab sebelumnya, beliau menyebutkan pada bab ini tentang perkara An-Nusroh, ya, menghilangkan sihir pada orang yang terkena sihir, ya, dengan sihir. Li'annaha qad takunu min qibali syayatin, ya, karena An-Nusroh ini tidaklah terjadi, ya, li'annaha qad takunu min qibali syayatin was-sahara, ya, karena hal ini ada dari sisi syayatin, para syaitan dan sahara, tukang sihir. Fatakunu mudadatan litauhid, sehingga hal ini, ya, cara yang seperti ini melawan tauhid, ya, menghilangkan sihir dengan cara yang seperti ini, dengan cara sihir pula, ya, ini datangnya dari para syaitan dan tukang sihir. Nah, kalau demikian, mudadatan litauhid, melawan tauhid. An-nusrah, kita lihat sebetulnya an-nusrah itu gambarannya bagaimana sih? Na'un minal ilaj war-ruqyah, yu'alaju bihi man kana yudhanu anna bihi massan minas sihri. Satu jenis dari jenis pengobatan ataupun penyembuhan ataupun perukyahan atau pemantraan, yu'alaju bihi, yang dengan hal ini diobati, man kana yudhon, orang yang disangka masan minas sihir, terkena sihir. Sumyat bidzalik, dinamakan perbuatan ini dengan an-nusrah, li'annaha yunsyaru biha anhu ma khamarahu minadda ayyukshafu wa yuzal. Dikarenakan dengan perbuatan ini, yunsyaru, disingkap atau dihilangkan dari orang ini, ma khamarahu minadda, apa yang menyelimuti dia, apa yang meliputi dia dari adda, dari sakit yang ada. Yunsyaru biha anhu, yukshahu wa yuzal, disingkap atau dihilangkan. Baik. Su'ila anin nusrah, ay an nusrah allati kana ahlul jahiliyyati ya'malunaha. Beliau ditanya tentang nusrah, maksudnya nusrah yang dilakukan atau dipraktekan oleh masyarakat jahiliyah, yang biasa mereka melakukannya. Nusrah yang seperti itu yang ditanyakan. Nusrah jenis inilah yang ditanyakan, sehingga Nabi menjawab apa? Hiya min amalis syaitan. Ya, hiya min amalis syaitan li'annahum yansyuruna anil mashur bi anwa'in minas sihr wa istikhdamatin syaitaniyah. Dijawab oleh Nabi, hiya min amalis syaitan, dikarenakan mereka masyarakat jahiliyah, yansyuruna anil mashur, menghilangkan dari orang yang terkena sihir, bi anwa'in minas sihir, ya, dengan cara jenis sihir juga, wastikhdamatin syaitaniyah, dan dengan permintaan bantuan kepada para syaitan. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, hiya min amalis syaitan. Kalau demikian gambarannya, min amalis syaitan. Yaqrahu hadza kullahu, ya Ibnu Mas'ud, ya yaqrahu hadza kullahu, ai an-nusrah allati hiya min amali syaitan, itu nusrah yang memang itu dari amaliyahnya syaitan, ya. Nusrah yang ia dari amaliyahnya syaitan. Al-makna al-ijmali lil hadis, makna secara umum terhadap hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an ilajil mashur ala tariqatil lati kanat ta'maluha al-jahiliyah. Ma hukmu? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang pengobatan atau mengobati orang yang terkena sihir dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Apa hukumnya? Ya, apa hukum pengobatan demikian? Fa'ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitan au bi wasitatihi. Maka Nabi menjawab bahwa itu adalah dari amaliyahnya syaitan atau dengan bantuan syaitan. Li'annahu yakunu bi anwa'in sihriyah, ya, karena prakteknya, gambarannya itu adalah ya, dengan sihir. Wastikhdamatin syaitaniyah, minta bantuan para syaitan. Fahya syirkiyah wa muharramah, sehingga itu adalah kesyirikan yang tentu itu adalah diharamkan. Baik, munasabatul hadits lil bab annahu dalla ala tahrimin nushrah allati hiya min amali syaitan wa hiya nushratul jahiliyah. Bahwa hadits ini menunjukkan ya, diharamkannya an-nushrah, yang nushrah ini adalah dari amaliyahnya syaitan, yaitu nushrah yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah. Ma yustafadu minal hadith. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadith ini? Yang pertama, an-nahyu anin nushrah ala sifatil lati ta'maluha al-jahiliyah. Li'annaha sihrun wa sihru kufrun. Larangan dari melakukan an-nushrah dengan sifat yang telah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, karena hal itu adalah dari bentuk sihir juga, dan sihir itu adalah dari kekufuran. Yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama amma uskila hukmuhu hadharon minal wuku'i fil mahzur. Disyariatkannya untuk bertanya kepada alim, bertanya kepada alim, orang yang tahu tentang ilmu agama, ya, tentang perkara-perkara yang uskila hukmuhu, yang hukumnya itu muskilah, ya, tersamarkan oleh dia. Gimana ini? Apa hukumnya? Hadharon sebagai bentuk kehati-hatian dari untuk terjatuh dalam hal yang dilarang. Obat dari ketidaktahuan adalah as-su'al. Syifa'ul ayyi as-su'al. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kalian kepada alim jika kalian enggak ngerti. Baik. Berikutnya, ya. Qala rahimahullahu taala wa fil Bukhari an Qatadah. Qultu li ibnil Musayyib rajulun bihi tibbun au yu'akhadhu 'an imra'atihi ayu hallu 'anhu au yunasharu. Qala la ba'sa bih innama yuridu nabihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha 'anhu. Wa ruwiya 'anil hasan annahu qala la yahullu sihra illa sahir. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah an-nushrah halus sihri 'anil mashhur wa hiya naw'an ahaduhuma halun bi sihrin mithlihi wa huwa alladhi min 'amali syaitan wa 'alayhi yuhmalu qaulul hasan Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib. Fayubatilu amalahu anil mashur. Wathani an-nushrah birruqyah wat-ta'awudhat wal-adwiyah wad-da'awat al-mubahah fahada jaiz. Dalam periwayatan Imam Bukhari dari Qatadah, kata beliau, qultu libnil musayyib, aku bertanya kepada Ibnul Musayyib, rajulun bihi tibbun, ada orang yang terkena sihir, au yu'akhadhu an imra'atihi, atau ada orang yang terhalangi dari untuk berhubungan dengan istrinya, ayuhallu anhu au yunasyaru, kataku kepada Ibnul Musayyib, ya, kata Qatadah kepada Ibnul Musayyib, ayuhallu anhu au yunasyaru, apakah boleh untuk dibebaskan atau dihilangkan ataupun diobati orang ini? Qala la ba'sa bihi, tidak mengapa. Karena mereka dengan cara ini berarti menginginkan perbaikan pada orang tersebut. Kata Ibn Musayyib, fa'ama ma yanfa'u falam yunha anhu. Apa yang memang bisa memberikan manfaat, maka hal itu tidak dilarang. Nanti ada keterangan. Mungkin sekilas antum mengatakan, wah berarti ini berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, innahu min amali syaitan. Ini Ibn Musayyib malahan apa? La ba'sabihi, gak apa-apa. Nanti akan diterangkan, akan didudukkan, ditempatkan dengan baik penempatannya. Waruwiya anil Hasan, bahkan diriwayatkan dari Al Hasan, annahu qol, bahwa beliau pernah mengatakan, la yahullu sihra illa sahir. Tidaklah yang menghilangkan sihir pada orang yang terkena sihir kecuali tukang sihir juga. Nah, awas nih. Tidaklah mengobati orang yang terkena sihir kecuali dia tukang sihir juga. Nanti akan diterangkan. Qala Ibnul Qayyim, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, perhatikan ini. An-nushrah halus sihri anil mashur. Nushrah itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Menghilangkan pengaruh sihir pada orang yang terkena sihir itu. Wahiya nau'an, kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Ini keterangan yang bagus dari beliau rahimahullah. An-nushrah itu ada dua macam. Ahaduhuma, yang pertama, halun bisihrin mithlihi. Nushrah, ya, dengan apa? Cara, ya, menghilangkan sihir dengan cara sihir yang semisalnya. Jadi sihir diobati dengan sihir. Ya. Wa huwa alladhi min amali syaitan, dan inilah yang dikatakan dari amaliyahnya syaitan. Nusrah, jenis yang menghilangkan sihir dengan sihir juga, inilah yang dikatakan min amalis syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan. Nah, dan kepada jenis yang pertama ini, ya, kepada jenis yang pertama ini, ya, dibawalah dipahamilah ucapannya Al-Hasan. Apa kata Al-Hasan? Kata Al-Hasan, ya, tidaklah menghilangkan sihir kecuali penyihir juga. Maksudnya apa? Ya, kalau sihir itu dihilangkan dengan sihir, maka yang menghilangkan ini ya penyihir juga. Ya. Kemudian menghilangkannya dengan sihir, maka dia bukan tukang sihir, ya tukang sihir. Ya kan? Tidaklah menghilangkan sihir kecuali penyihir, ya karena ya, dia menggunakan sihir juga, sehingga dikatakan dia penyihir. Ini yang dipahami pada ucapannya Al-Hasan. Fayataqarrabun nasyir wal muntashir ila syaitan. Orang yang melakukan pengobatan dengan cara menyihir ini, dia bertaqarrub. Dia dan orang yang terkena sihir juga bertaqarrub ila syaitan, kepada syaitan. Bima yuhib, ya, dengan apa yang syaitan ini suka. Syaitan mempersyaratkan ini dan itu, ya dijalankan. Fayubtilu amalahu anil mashur, sehingga ya, syaitan ataupun jin yang mengganggu orang yang ya, dikatakan pasien ini, ya, ketika sudah dikabulkan permintaan dia, akhirnya dia apa? Kabur. Kabur. Sehingga orang yang melihatnya, oh sudah sembuh. Ya gimana enggak sembuh? Syaitannya kabur. Syaitannya kabur karena apa? Ya telah mendapatkan persyaratan. Apa yang dia sampaikan untuk dilakukan, dikerjakan. Kabur. Ya, sehingga sembuh. Hanya saja kesembuhan orang ini ya tidak berbarokah, ya, tidak berbarokah. Disembuhkan ya, sihir yang menimpa dia dengan cara ya, disihir juga oleh tukang sihir. Ya, baik dengan istilah dukunkah itu, paranormalkah itu, tukang pinterkah itu, kiaikah itu, ataupun istilah-istilah yang diistilahkan oleh manusia. Kalau prakteknya demikian, ya sama saja tukang sihir. Baik. Wathani yang kedua dari jenis an-nusroh. Nusroh ya, dengan cara ar-ruqyah. Ar-ruqyah wa ta'awudzat wal adwiyah, obat-obatan, wa da'awat, doa-doa yang al-mubahah, yang itu dibolehkan. Ya kalau demikian fahadza jaiz, demikian boleh. Jadi nusrah yang dibawakan oleh beliau pada bab ini, yaitu nusroh yang dari jenis pertama, ya, menghilangkan sihir dengan cara sihir. Menghilangkan sihir dengan cara sihir. Ya. Paham ini? Harun mana Harun? Harun. Nah, anggap siapa yang tidak ada nama di sini? Numair. Anggap saja ada di sini Numair. Enggak ada kan namanya Numair? Ya. Numair terkena sihir. Semua kita tahu Numair terkena sihir. Ya, dari yang ceria, kemudian cemberut, kadang suka nongkrong di kloset ya kayak pitik lama, kadang muter-muter pohon itu misalnya jambu. Oh, ini terjadi keanehan ini. Ini kayaknya ini kena sihir nih. Oh iya, ini kayaknya kena sihir ini orang ini. Kata Al-Hasan, awas ini, tidaklah menghilangkan atau mengobati sihir kecuali tukang sihir. Datang Ustadz Fari. Ya, mau mengobati si siapa tadi namanya? Ya, Numair ya. Nah, dibacakan Al-Quran ya, di hadapan dia. Farih tukang sihir bukan? Iya. Farih, antum tukang sihir Farih, kata Harun. Awas Harun. Farih mengobatinya dengan apa? Nah, dengan ruqyah Al-Quran. Ya, berarti Farih tukang sihir bukan? Bukan. Muwahid ahlu tauhid insyaallah. Ya. Ahlu tauhid, belajar tauhid. Bukan belajar sihir di sini, belajar tauhid. Ya, terdepan dalam merangi kesyirikan. Ya. Ingat, apa yang dikatakan Al-Hasan di sini dimaksudkan adalah yang mengobati sihir dengan sihir, itulah yang dikatakan penyihir. Ya, mengobati sihir dengan sihir itulah penyihir. Farih mengobati sihir dengan apa tadi? Rukyah, pembacaan ayat Al-Qur'an. Ya, bukan tukang sihir, ya. Paham ini? Ya, enggak apa-apa ya. Ya, ini untuk biar antum paham ya. Khawatir enggak paham, nanti ada orang meruqyah, "Wah, penyihir itu. Ustaz Farih penyihir, lagi ngeruqyah orang." Waduh. Ustaz Zayan penyihir, waduh. Misalnya ini contoh, ya. Alhamdulillah, paham semua berarti ya. Ya, kita lanjutkan. Qala hafizahullahu taala tarjamatu Qatadah, ya, biografi ringkas tentang Qatadah. Siapa beliau? Huwa Ibnu Di'ama As-Sadusi Al-Basri. Thiqah. Beliau orang yang terpercaya. Min ahfadhit tabi'in, dari kalangan ya ahfadhit tabi'in, ya tabi'in yang hafidnya ya. Orang-orang yang paham betul ya, tentang Quran dan ilmu riwayat. Orangnya thiqah. Ya. Mata sanata bid'a asyrata wa mi'atin. Bihi tibbun bi kasrit ta ay sihrun ya. Rajulun bihi tibbun. Orang ya, terkena sihir. Kannau anhu bitib tafaulan. Ya, mereka ya mengungkapkan orang yang terkena sihir dengan tib ini ya, sebagai bentuk tafaul. Yu'akhadhu bi fathil wawi mahmuzah. Wawu yang di atasnya ada hamzah. Hamzah cuma cara penulisnya di atas wawu. Wa tasjidil kha, dan ditasjid huruf kha. Yu'akhadhu ay yuhbasu animra'atihi wa la yasilu ila jima'iha. Tertahan dari istrinya sehingga tidak bisa untuk berhubungan dengannya. Ya. Kemudian la ba'sa bihi, ya. Ayu halu anhu au yunasharu qala la ba'sa bihi. La ba'sa bihi ay bi mu'alajatihi bi umurin mubaha. Lam yarid biha illa al-maslahah wa daf'ul madarrah. Ya. La ba'sa bihi, tidak mengapa, artinya pengobatan atau mengobati orang tersebut yang terkena sihir atau terhalangi dari istrinya, diobati dengan umur, dengan perkara-perkara yang mubah, yang itu dibolehkan ya, dari syariat. Ya. Ya maka itulah baksa. Ya. Lam yarid biha illa, karena tidaklah datang pengobatan itu illa kecuali karena al-maslaha. Ya. Kebaikan. Ingin memperbaiki kondisi orang yang terkena sihir ini menjadi sembuh. Wadaf al-madarrah, dan menghilangkan apa? Kemadaratan. Baik. La yahullu sihra illa sahir. La yahullu sihra illa sahir. Ay la yakdiru ala hillihi au hallihi illa man ya'rifu sihra. Ya. Tidaklah mampu untuk menghilangkan sihir kecuali orang yang tahu tentang sihir itu, sehingga dikatakan orang itu tukang sihir. Ya. Tidak menghilangkan sihir dengan sihir kecuali dia itu orang yang dikatakan tukang sihir. Ya. Adapun menghilangkan sihir, ya, tidak dengan sihir, dengan apa tadi, Fitri? Rukyah diantaranya, doa-doa, ta'awudzat, ya, maka apa? La ba'sa, tidak mengapa. Boleh. Bukan tukang sihir. Bukan tukang sihir. La yahullu sihra illa sahir, ay la yakdiru ala hillihi ahlihi illa man ya'rifu asihir. Al-ma'na al-ijmali lil-atharain. Anna ibn al-Musayyib, ya, ataupun Musayyab, su'ila an hukmin nushroh. Beliau ditanya tentang hukum an-nushroh. Fa'afta bijawaziha. Maka beliau memfatwakan bolehnya untuk an-nushroh. Nazaron li'annal maqsuda minha an-naf'u wa zawalud darar. Ya, dengan alasan karena tujuan dari an-nushroh itu adalah memberikan manfaat dan menghilangkan kemadharatan. Walam yunha amakana kadzalik, dan tidak dilarang. Ya, kalau memang demikian kondisinya. Wa maqsuduhu na'un minan nusrah la mahdhura fihi. Dan yang dimaksudkan oleh beliau itu adalah an-nusrah, ya, yang la mahdhura fihi, yang tidak dilarang. Karruqo, seperti ruqyah bi asma'illahi wa kalamihi, dengan nama-nama Allah dan dengan kalamnya. Wa amal hasan fa muqtadha kalamihi man'un nushrah, li'anahu la yakdiru ala hallis sihri illa man lahu ma'rifatun bisihr. Ya. Adapun al-hasan, ya, maka ya, dipahami dari ucapan beliau, ya, man'un nushroh, larangan dari untuk melakukan nushroh, karena tidaklah ada yang mampu untuk menghilangkan sihir kecuali orang yang tahu tentang sihir juga. Wahada, namun apa yang beliau maksudkan ini mahmulun, apa yang beliau katakan ini mahmulun, dibawa, diarahkan, ala halli sihri bisihrin mitlihi, kalau menghilangkan sihir itu dengan sihir yang semisalnya. Jadi dibawalah, dipahamilah ucapan Al-Hasan itu, tidaklah menghilangkan sihir dengan cara sihir kecuali dia itu penyihir. Maksud ini, ya, jangan dipukul rata, ya. Ya, nanti ada orang meruqyah dikatakan sahir, orang meruqyah dikatakan sahir, tukang sihir. Salah. Baik. Wa huwa min amali syaitan, dan itulah yang dikatakan amaliyahnya syaitan. Wa fi tafsil alladzi dzakarahu Ibnu Qayyim jam'un bainal qaulain. Dan pada rincian yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim ini menjamak, ya, antara dua pendapat, hasiluhu yang ringkasannya, kesimpulannya, awas, ini kesimpulan penting, anna ilajal mashur bi adwiyatin mubaha ya wa qiraati qur'anin amrun jaiz. Mengobati orang yang terkena sihir dengan adwiyah, obat-obatan yang dibolehkan, ataupun dengan qiraatul qur'an, membacakan Al-Qur'an atau dibacakan Al-Qur'an ya diruqyah, amrun jaiz, adalah perkara yang dibolehkan. Wa ilajahu bisihrin mitlihi muharram. Ya, adapun mengobati orang yang terkena sihir dengan sihir juga muharram, itu diharamkan. Wallahu alam. Munasabatul atharaini lil bab bayanu tafsil fi hukmin nusrah wa bayanul jaiz wal mamnu' minha. Ya, di dua athar ini, ya dua riwayat ini, ya ada penerangan tentang rincian mengenai hukum nusrah dan juga penerangan tentang nusrah yang boleh dan nusrah yang mamnu' dilarang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa dipahami, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.